Pikir-pikir, apanya, apanya, apanya, Tuhan, yang sebelah mana, sesuatu sangat menarik, oh. Pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong. Dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya. Semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi, yang mana yang menarik. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Apa-apa-apanya dong, apanya dong, apanya dong, dong, dong. Apa-apa-apanya dong, apanya dong, dang, ding, dong, dang, ding, ding, dong. Apa-apa-apanya dong, apanya dong, apanya dong, dang. Lama-lama ku pikir, apa kuat? Untung masih punya gengsi. Masa aku yang bilang dulu. Lama-lama ku pikir, apa kuat? Sebelah hatiku mau, sebelah hatiku. Coba ku lihat lagi, tak adalah. Aku pun harus diam tenang. Walau kalau aku pergi, dia mencuri pandang. Ayo, coba ku lihat lagi. Hey, mulai berani senyum dan menantang. Gak taunya memang dia kekasih yang ku sayang.